Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin minnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala pada bab yang ke-35 dari kitab beliau Al-Adabul Mufrad, tatkala beliau menyebutkan keutamaan menyambung hubungan silaturahim, hubungan kekerabatan, sekalipun kerabat tersebut adalah orang yang zalim. Telah lalu penjelasannya barakallahu fikum. Hadis Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu yang beliau menceritakan pernah datang seorang Arab pedalaman bertanya kepada Nabi tentang amalan yang bisa memasukkan dia ke dalam surga. Maka Nabi barakallahu fikum menyebutkan aqiqin nasamah, engkau membebaskan jiwa, yakni pembebasannya murni dari harta orang tersebut, dari harta orang yang membebaskan. Wafakku rokobah, dan engkau membantu seseorang untuk membebaskan dirinya. Jadi seseorang barakallahu fikum ikut andil walaupun tidak sepenuhnya dalam membebaskan seorang budak yang ingin memerdekakan dirinya barakallahu fikum. Kemudian pula disebutkan di situ meminjamkan apa-apa yang bermanfaat kepada kerabatnya walaupun disebutkan dalam riwayat lain dia adalah orang yang zalim. Kemudian ikhwan fillah barakallahu fikum, Di antara amalan yang bisa memasukkan ke dalam jannah adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Tatkala yang disebutkan sebelumnya itu semua tidak bisa dilakukan, Nabi menyatakan fa in lam tutiq dzalik fa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Maka apabila engkau tidak mampu melakukan itu semua, yakni membebaskan jiwa murni dari dia, atau membantu dalam membebaskan jiwa ikut andil, atau berbuat baik kepada kerabat sekalipun dia zalim, kalau tidak mampu, maka hendaknya beramar ma'ruf nahi mungkar. Fa'mur bil ma'ruf, maka perintahkanlah yang ma'ruf. Wanha 'anil munkar, dan cegahlah dari kemungkaran. Fa in lam tutiq dzalik fakaffa lisanak, maka saat engkau tidak mampu beramar ma'ruf nahi munkar, barakakum, hendaknya engkau menjaga lisanmu illa min khair, kecuali dari perkara kebaikan, maka tidak lagi dijaga lisannya. Barakakum, hendaknya diam kecuali pada perkara yang baik, hendaknya tetap menyampaikan sesuai kemampuannya. Ikhwan fillah barakakum, pada sore ini insyaallah kita akan sebutkan sedikit tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Kita ambil dari kitab Riyadhus Shalihin, sebuah kitab barakakum yang diakui oleh seluruh kaum muslimin, karya al-imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi As-Syafi'i. Al-imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf, yang disebut dengan al-imam An-Nawawi, pada bab yang ke-23 dalam kitab Riyadhus Shalihin, beliau menyebutkan bab fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, bab terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar. Beliau membawakan ayat, membawakan hadis yang semuanya menunjukkan barakakum anjuran untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Di antara ayat yang beliau paparkan adalah surat Ali Imran ayat ke-104. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal takum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Yang artinya, hendaknya ada di antara kalian sekelompok orang yang mengajak kepada kebaikan, memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran, maka merekalah beberapa orang yang memiliki kriteria seperti itu, selalu menyeru kepada kebaikan, memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang orang lain dari kemungkaran, maka merekalah orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung. Barakatikum, dengan surat Ali Imran ayat ke-104 ini barakatikum menunjukkan amar ma'ruf nahi mungkar akan menyebabkan seseorang barakatikum mencapai falah, kemenangan, keberuntungan. Dan juga disebutkan dalam surat ini, Ali Imran ayat ke-104 menunjukkan barakakum bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar merupakan wasilah, perantara agar orang tersebut menjadi orang yang beruntung. Barakallahu. Kemudian juga Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan dalam surat Ali Imran ayat ke-110, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, kalian beramar ma'ruf, memerintahkan yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian mencegah dari kemungkaran. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, pada surat Ali Imran ayat ke-110 ini menunjukkan kepada kita umat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam ini adalah sebaik-baik umat apabila mereka memiliki ciri-ciri. Di antaranya, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Apabila kalian atau umat yang ada saat ini barakallahu fikum, mereka memerintahkan pada perkara yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan melarang, mencegah dari perkara yang mungkar. Barakallahu fikum. Kalau mereka tidak amar ma'ruf nahi mungkar atau hanya mengambil salah satunya saja, amar ma'ruf saja yang disampaikan, tidak mau mencegah kemungkaran, khawatir ya orang lain tersinggung, khawatir terjadi perselisihan, maka seperti ini barakallahu fikum ya, cacat pada dakwahnya. Demikian pula barakallahu fikum apabila ada seorang hanya melarang dari kemungkaran namun tidak memerintahkan yang ma'ruf, maka seperti ini barakallahu fikum, hal itu juga mengalami kecacatan dalam dakwah. Maka sebaik-baik umat adalah yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran. Kemudian ikhwan fillah barakallahu fikum, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat ke-31, ayat ke-71. At-Taubah ayat ke-71. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki dan wanita, di antara mereka menjadi penolong, menjadi orang yang saling mengingatkan dengan sebagiannya. Mereka saling beramar ma'ruf dan saling mencegah dari kemungkaran di antara mereka. Pada surat At-Taubah ayat ke-71 ini barakallahu fikum menunjukkan amar ma'ruf nahi munkar merupakan perkara yang harus ada di tengah-tengah kehidupan kaum muslimin, kaum mukminin, kaum muslimat, kaum mukminat, harus ada. Barakallahu fikum. Kemudian Al-Imam Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala juga masih bersemangat menyebutkan surat Al-Ma'idah ayat ke-78 dan 79. 78 dan 79. Beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil 'ala lisani Daud wa Isa bin Maryam." Orang-orang yang kafir dari kalangan Bani Israel telah dilaknat melalui lisannya Nabi Daud alaihissalam dan melalui lisannya Nabi Isa ibni Maryam alaihissalam. Mengapa demikian? Mengapa mereka dilaknat? Ikhwani fil din barakakum. Pertama, dikarenakan mereka kafir. Sudah kafir, mereka melakukan perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Dzalika mimma asau. Dzalika bima asau wa kanu ya'tadun. Hal itu dikarenakan kemaksiatan mereka. Mereka bermaksiat dan mereka melampaui batas. Kafir sering bermaksiat, sering melampaui batas, zalim. Kanu la yatanahawna an munkar fa'aluh. Mereka di antara mereka tidak saling mencegah kemungkaran atas apa yang telah mereka lakukan. Kalau yang melakukan perbuatan dosa dari kalangan pendeta-pendetanya, ulama-ulama mereka, dibiarkan. Ketika yang melakukan dosa adalah rakyat jelata di kalangan mereka, dihukum. Kanu la yatanahawna an munkar fa'aluh. Mereka tidak saling mencegah kemungkaran yang telah mereka lakukan. Kata Allah Subhanahu wa taala, labisa ma kanu ya'malun, labisa ma kanu yaf'alun. Maka sungguh jelek apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat. Dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-78 dan 79 ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, menunjukkan kepada kita bahwasanya orang yang tidak mau beramar ma'ruf dan tidak mau nahi mungkar, tidak mau menganjurkan kepada kebaikan, tidak mau mencegah kemungkaran, maka orang tersebut barakallahu fikum telah meniru sifatnya orang-orang Bani Israel Yahudi. Barakallahu fikum. Kemudian setelah itu, pada ayat yang lain, surat yang lain, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah beliau menyebutkan surat Al-A'raf ayat ke-165. Al-A'raf ayat ke-165. Allah Subhanahu wa taala berfirman, anjainal ladzina yanhauna 'anil su'. Kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah menyelamatkan orang-orang yang melarang dari kejelekan. Wa akhadnal ladzina zalamu bi'adzabin ba'is bima kanu yafsukun. Dan kami telah mengadab orang-orang yang zalim dengan adab yang jelek, yang buruk, lantaran apa yang mereka terbuat dari kefasikan. Suratnya ada yang salah? Biasanya 165. Al-A'raf ya. 165. Falama masuk. Dan enggak langsung dari atas, ada potongannya. Anjainal ladzina yanhauna anisu. Ya. Nah. Kadang diambil dari separuhnya sebagai syahid. Barakallahu. Pada surat Al-A'raf ayat ke-165 ini menunjukkan orang yang beramar ma'ruf nahi munkar akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang yang zalim, orang-orang yang fasik, Allah Subhanahu wa taala akan azab mereka dengan azab yang buruk. Surat Al-A'raf ayat ke-165. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Itu di antara yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, walaupun tidak semuanya kita bacakan dari ayat-ayat terkait dengan amar ma'ruf nahi mungkar yang beliau tulis dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin. Maka berikutnya insyaallah kita bacakan hadis yang berkaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Ikhwani wa akhwati billah rahimakumullah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah beliau menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menyatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Barang siapa ya di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia rubah dengan tangannya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Orang merubah kemungkaran yang ada dengan tangannya itu diantara persyaratannya indahu sultah, dia memiliki kemampuan. Kalau dia tidak memiliki kemampuan kemudian bertabrakan dengan madorot yang ada bahkan lebih besar, berarti dianggap dia tidak memiliki kemampuan. Ketika dia mencegah kemungkaran dengan tangannya, ternyata terjadi madorot yang lebih besar, maka hal itu dianggap belum mampu, belum bisa menghilangkan, malah mendatangkan madorot yang lebih besar, maka seperti ini hukumnya haram. Fa in lam yastati' fa bilisani. Maka apabila dia tidak mampu, hendaknya dengan lisannya. Dengan lisan berhukum dilakukan. Apabila dengan tangan tidak mampu, baru dengan lisannya. Ketika dia memiliki kekuasaan, dengan tangannya mampu, maka tidak boleh dengan lisannya, harus dengan tangannya. Dan berhukum tidak mesti kemungkaran itu langsung dengan tangannya, karena al-aslu fid da'wah barakahikum ar-riqtu wal-lin, ar-riqtu wal-lin, karena hukum asal dakwah menasehati itu lemah lembut. Kapan menjadi nasihat itu barakahikum tegas keras, barakahikum itu sesuai dengan tingkatannya, barakahikum sesuai dengan kondisinya. Fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Maka apabila dia tidak mampu dengan lisannya, tidak mampu menasehatinya, barakallahu fikum, maka hendaknya dia mengingkari dalam hatinya. Dan mengingkari dalam hati itu merupakan barakah hukum ad'aful iman, selemah-lemah keimanan. Namun barakah hukum terkadang kita diperintahkan tidak dengan tangan, tidak dengan lisan, terkadang dengan hati itu lebih didahulukan. Menunggu saatnya barakah hukum. Yang dimaksud di sini mengingkari dengan hati itu merupakan serendah-rendah, selemah-lemah keimanan adalah ketika dia dengan tangan, dengan lisan mampu, tapi dia malah memilih yang dengan hati, maka itulah keimanannya barakakum dalam keadaan melemah barakakum. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah beliau menyebutkan hadis yang lain terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar. Beliau menyebutkan barakallahu fikum hadis Ummul Mukminin Ummu Salamah Hindun bintu Abi Umayyah barakallahu fikum. Bahwasanya Nabi Nabi SAW beliau bersabda, innahu yusta'malu alaikum umara fata'arimuna watumkiruna faman kariha faqad bari'a waman ankara faqad salima walakin man radiya wataba'a. Qalu ya Rasulullah ala nuqatiluhum, qala la ma aqamu fikumus shalah, yang artinya sesungguhnya akan dipilih untuk kalian penguasa yang kalian mengenalnya dan kalian mengingkari apa yang dilakukan oleh penguasa berupa kesalahan, maka barang siapa yang mengingkari tidak suka, maka dia telah terlepas dari tanggungan. Dan barang siapa yang mengingkari maka dia telah selamat, berarti amar ma'ruf nahi mungkar dalam hati, terkadang dengan lisannya, dengan nasihat. Dan akan tetapi barang siapa yang ridho dan mengikuti, maka sebaliknya dia tidak selamat. Maksudnya mengikuti barakafikum perintahnya yang menyelisih sunnah. Qalu ya Rasulullah, maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ala nuqatiluhum, tidakkah kita bunuh saja mereka? Qala la ma aqamu fikumus shalah, maka Nabi menjawab, tidak, jangan dilakukan selama mereka masih menegakkan sholat di tengah-tengah kalian. Rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim. Barakallahu fikum. Hadis ini menunjukkan amar ma'ruf nahi mungkar barakallahu fikum ya merupakan perkara yang bisa menyelamatkan seseorang. Barakallahu. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah hadis Ummul Mukminin Ummul Hakam Zainab bintu Jahshin radhiyallahu ta'ala anha. Barakallahu fikum. Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda dengan suara yang tinggi lantang, La ilaha illallah wailul arab min syarri qadi qatarab futi'a al-yawm min radmi ya'juj wa ma'juj mithlu hadhi wa halaqa bi usbu'ihi al-ibham wallati taliha. Faqultu ya Rasulullah anahliku wa hina salihun, qala na'am idza kathura al-khabas, idza kathura al-khabas. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi bersabda, La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak untuk diibadahi kecuali hanya Allah. Celakalah orang Arab dari kejelekan yang telah dekat. Pada hari ini, itu di zaman Nabi, telah terbuka dinding Ya'juj dan Ma'juj. Semisal ini, beliau menyebutkan demikian. Semisal ini, setiap hari Ya'juj dan Ma'juj barakafikum setiap hari melubangi lubang segini, segini atau segini. Ketika sudah lubang segini, Allah tutup lagi. Terus setiap hari dilubangi lagi. Terus begini sampai nanti akhirnya barakafikum Allah takdirkan ya tembok tersebut ya roboh dan Ya'juj dan Ma'juj keluar dengan penuh bangga, sombong dan zalim. Faqultu, maka aku bertanya barakah hukum, kata Zainab bintu Jahshin, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, anahliku wa hinas salihun, apakah kita ini akan binasa dalam keadaan di tengah-tengah kita ini ada orang soleh? Maka Nabi menjawab, na'am, iya akan binasa. Idza kathural khabath, apabila kejelekan itu sudah menyebar. Akan binasa apabila kejelekan itu sudah menyebar. Barakallahu fikum. Kejelekan menyebar walaupun di situ ada orang-orang soleh, orang-orang solehnya pun barakallahu fikum akan terkena ya kebinasaan tersebut. Namun disebutkan dalam surat Hud ayat ke-117, surat Hud ayat ke-117, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma kana rabbuka liyumlikal qura bidzulmin wa asluhal muslimun wa asluha muslimun wa ma kana rabbuk, dan tidaklah Rabbmu liyulikal qura bidzulmin akan menghancurkan sebuah negeri dengan zalim, wa ahluha muslimun, dalam keadaan di negeri tersebut masih ada orang muslih, orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ikhwan fillah barakakum, dibedakan antara orang soleh dan orang muslih. Walaupun asal katanya diambil dari kata soluha, berbuat baik. Baik atau berbuat baik. Kalau soluha itu baik, aslaha itu berbuat baik. Orang soleh belum tentu muslih. Orang muslih sudah tentu soleh. Kalau orang soleh berkomitmen dia semata-mata, ya beribadah kepada Allah dengan cara yang baik, berkomitmen ikhlas, ittiba'ur rasul, namun dia tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Nafsi-nafsi, maka dia soleh. Orang yang soleh seperti ini akan naik tingkatannya menjadi muslih. Muslih apabila dia beramar ma'ruf nahi mungkar. Selama ada di sebuah negeri orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar, maka negeri tersebut barakallahu'alaikum tidak akan Allah hancurkan. Tapi kalau di sebuah negeri orangnya soleh-soleh banyak di situ, namun tidak beramar ma'ruf nahi mungkar, maka barakallahu'alaikum terjadi apa yang terjadi yang disebutkan dalam hadis ini. Kalau mereka orang solehnya beramar ma'ruf nahi mungkar, barakallahu'alaikum, maka janji Allah dalam surat Hud ayat ke-117, barakallahu'alaikum, akan Allah tepati, negeri tersebut tidak dihancurkan. Oleh karena itu, amar ma'ruf nahi mungkar salah satu sebab untuk menahan azab, turunnya azab Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, oleh karena itu kita tidak boleh kemudian urusi dirimu sendiri, sibuk belajarlah, ya enggak usah ngurusi orang lain, biar dia yang salah, ya dia sendiri ya yang masuk surga, kan kamu enak ya, bisa kamu nikmati sendiri, dia masuk neraka biarkan. Allahu musta'an, la haula wala quwata illa billah. Tidak seperti ini. Barakallahu fikum, maka semoga kita menjadi orang-orang muslihin, soleh plus beramar ma'ruf nahi mungkar. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakum jami'an, dan masih banyak lagi. Ya. Dan yang terakhir ya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, yang menunjukkan amar ma'ruf nahi munkar di satu keadaan merupakan perkara yang sangat afdol, bahkan termasuk jihad yang paling afdol adalah amar ma'ruf nahi munkar di satu keadaan. Kalau jihad barakah fikum itu kan macam-macam. Ada berapa kemarin Mas Rijal jihad yang disebutkan? 4. Yang pertama, yang pertama jihad melawan hawa nafsu. Nah, dua, melawan syaitan. Yang ketiga, melawan orang munafik. Orang munafik. Yang keempat, melawan orang kafir. Kalau ingin mencapai jihad melawan orang kafir, dia harus bisa mengalahkan setannya dan mengalahkan hawa nafsunya. Di satu keadaan ketika paling afdolnya di antara empat ini adalah jihad melawan orang kafir, barakallahu fikum, satu keadaan amar ma'ruf nahi mungkar ini lebih afdol daripada jihad melawan orang kafir. Yakni apa? Disebutkan dalam hadis Nabi alaihi wasallam, beliau bersabda, afdalul jihad kalimatu adlin inda sultanin jair. Dalam riwayat lain disebutkan, ayyul jihadi afdal, apakah jihad yang paling afdal wahai Nabi? Qala, kalimatu haqqin inda sultanin jair. Jihad yang paling afdal, yang paling utama adalah kalimat yang adil di hadapan penguasa yang jelek, yang zalim. Masih muslim penguasa. Riwayat lain, jihad apakah yang paling afdal wahai Nabi? Beliau menjawab, kalimat yang benar kepada penguasa yang jelek. Barakallahu fikum, bahkan disebutkan Ya, kenapa termasuk afdalul jihad? Karena barakallahu'alaikum terkadang taruhannya nyawa. Kalau penguasa tadi tidak diterima, tidak terima, tersinggung, ditebaslah leher orang yang menasihati tadi. Kalau ternyata diterima, walhamdulillah. Kalau tidak, bisa jadi ditebas, dibunuh. Barakallahu'alaikum. Maka satu keadaan, amar ma'ruf nahi mungkar di hadapan penguasanya, menasihati sembunyi-sembunyi. Barakallahu'alaikum. Maka itu merupakan afdalul jihad. Barakallahu'alaikum. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi ilahuna. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlu wa shukruka.